tertawa, hati pun bisa merana. Sebuah tanya tentu akan kita kumandangkan, karena bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah tawa adalah ekspresi terhadap rasa suka yang ada dalam hati? Jawabnya betul. Tawa memang jelas ekspresi rasa suka, sementara tangis adalah ekspresi rasa duka. Namun dalam bijaksana yang melimpah, Amsal mengingatkan kita supaya kita hati-hati di kehidupan ini. Ingat, tawamu bisa menjadi merana yang mengerikan, karena usai tertawa bisa malapetaka tiba tanpa terduga. Tak ada yang menginginkannya, tetapi juga tak ada yang bisa menghindarinya. Bukankah sebuah pesta penuh dengan tawa? Namun kemudian salah satu anggota keluarga salah memakan sesuatu atau tergelincir karena sesuatu, celakanya maut tiba. Maka tawa berubah menjadi tangisan, bukan? Lalu apa yang ingin dikatakan? Ingatlah, tak ada hidup yang bisa kita ukur dengan tepat. Segala sesuatu bisa terjadi. Karena itu bijaksanalah menempatkan diri dalam tawa. Jangan lupa sang pencipta dalam tangis. Jangan pernah merasa sendiri di kehidupan ini. Marilah kita dengan teliti menjelajah hari-hari, sehingga tetap mampu mengukur diri dan menguasai diri, supaya apapun yang terjadi, kita tak terperangkap dan berputar dalam lingkaran yang menyesatkan. Tertawa timbul merana bukan tak mungkin. Yang penting hati-hatilah.